ngawitan basa tepang jeng salira di harita kuring terasa aya rasa mun berang kabayang-bayang mun peting ka impi-impi emut bae kasalira. Kayung-yung polana mata pacar muni boga mun panggang hati kuring tesok melang panggih hati kuring tesok sedih mung salira anu dipi cinta tali asih kuring ukur ka salira tersangka dugening tersangka salira ge mendem rasa hati bagja bunga kacida wapos anjeun kedal cinta tali asih urang duaan ulah dugi pepegatan sumpah satia mika heman pinanggi jeung kabajaan cinta.